بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين رحمني ورحمكم الله، telah kita sampaikan tentang beberapa perilaku akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Setelah kita mengetahui akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk yang ada pada mereka, juga telah kita pahami bahwa ternyata mereka membawa dan menjaga beberapa akhlak yang mulia, menepati janji, menjaga kehormatan, menjaga kecemburuan untuk istri dan anak-anak wanitanya, menjaga keberanian, menjaga sumpah, dan pada kondisi-kondisi tertentu mereka seutuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Dan juga beberapa ritual yang mereka warisi dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana mereka menjaga al-hajj, yaitu menunaikan haji, dan juga beberapa bentuk peribadatan. Tetapi semua apa yang telah mereka lakukan terkuburkan sia-sia di hadapan Allah akibat kesyirikan yang ada pada diri mereka. Kemudian telah kita ketahui tentang keutamaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nasab yang paling mulia dan nasab yang tidak tersentuh dengan perzinahan. untuk semuanya melalui sebuah pernikahan yang resmi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Dan ini tentunya merupakan bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ingat dari nasab Rasulullah bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah, di kota Madinah, yang mana beliau hijrah dari kota Mekkah, dilahirkan di kota Mekkah dengan nama Muhammad atau Ahmad, dan semuanya ini diketahui dan telah diketahui oleh orang-orang ahlul kitab, baik dari kalangan orang-orang Yahudi atau dari kalangan orang-orang Nasara. Mereka telah mengetahuinya. Walaupun harapan mereka dan prasangka mereka bahwa Nabi yang terakhir akan datang dari Bani Israel, itu harapan mereka, tetapi pudar harapan mereka. Walaupun sebenarnya tentang profil Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah SAW, itu mereka mengenali sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kalau mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, mereka faham. Dan ikhwati fillah, hasad yang ada pada mereka membawa dalam sebuah keadaan untuk mengingkari dan menentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian secara ringkas tentang apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu. Dan kita masuk tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahiran beliau adalah anugerah Allah yang besar. Kelahiran beliau merupakan anugerah yang besar untuk umat manusia. Kelahiran seorang nabi yang sebagaimana Rasulullah menamakan dirinya Sayyidu walad bin Adam, yang mana beliau merupakan penghulu, merupakan pemimpin dari seluruh anak Adam. Kelahiran orang yang paling mulia, manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang pertama kali yang akan membuka pintu syurga, dan orang yang pertama kali akan menampakkan kakinya di syurga. Terlahirnya orang yang akan membawa atau mendapatkan syafaat al-uzma, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Secara ringkas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah di pagi hari, hari Senin, pada tahun si hari Senin di bulan Rabi'ul Awwal, di bulan Rabi'ul Awwal. Kepastian tentang hari Senin ini bagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, Syekh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah menyatakan dzalika yawmun wulid. Hari itu merupakan hari aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Yang perlu kita ingat bahwa kesepakatan para ulama tentang hari dan bulan merupakan kesepakatan yang tidak ada khilaf. Adapun yang berkaitan tentang penanggalan kapan hijrah lahir, di sini terdapatkan perbedaan pendapat karena memang tidak ada riwayat yang kuat dari sisi sanad. Tidak ada sisi atau tidak ada satu pun riwayat yang memiliki kekuatan sehingga para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyimpulkan apa yang dipilih oleh kebanyakan para ahli ilmu para dan juga Syekh memilih di antara sekian riwayat yang lemah boleh cenderung kepada sebuah riwayat yang menurut beliau paling kuat antara riwayat-riwayat yang ada, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Dan beliau tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi kalau secara hitungan dari tahun yang diukur dengan perputaran matahari dengan nama itu Masehi ataupun Miladi, maka beliau dilahirkan pada tanggal 20 April. Dilahirkan pada tanggal 20 April pada tahun 571 Miladi. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan dengan tahun Fi, tahun Ahadul Fi. Dan telah kita sampaikan dua hal. Bagaimana kejadian Raja Abraha yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjaga rumah yang berdarah Baitullah. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dari upaya Raja Abraha yang ingin menghancurkannya. Allah melindunginya. Dan yang ajaib pada waktu itu, penduduk Makkah dengan kesyirikan yang ada pada mereka, mereka bertawajjuh kepada Allah, melalaikan kesyirikan mereka, meminta kepada Allah, Al-Baitu Baitu, rumah ini adalah rumahku ya Allah, tidak ada yang sanggup untuk melindunginya selain daripada engkau, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan mereka. Dan memang kebiasaan mereka ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, mereka memohon, mengadu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beliau sekali lagi merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak riwayat tentang bagaimana kondisi kelahiran beliau banyak dilemahkan oleh para ulama. Di atas sekian riwayat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Siyar dan beliau menyatakan sebagai hasan, itu sebuah riwayat yang hasan, dikatakan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ibunda Rasulullah? Ada sisinya tidak? Tidak ada. Sisi itu kebiasaan penamaan orang kita. Sisi Aisyah, Sisi Khadijah. Kalau orang Arab mungkin tidak mengetahui siapa Sisi. Hanya mungkin kebiasaan dari perubahan nama Sayyidati atau Sayyid yang kemudian berubah pengejaan menjadi Sisi. Tetapi yang ma'lum itu namanya Aminah. Dan penamaan sekali lagi tidak ada riwayatnya, tidak ada riwayatnya. Dan jika Allah diinginkan untuk sebuah penghormatan, maka yang perlu kita ingat, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan sebagaimana Arab Syurga. Keadaan ayahanda Rasulullah atau ayah Rasulullah dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat dalam keadaan musyrik dirasakan oleh sebagian kaum muslimin sebagai sesuatu yang berat. Bagaimana mungkin ayah Rasulullah, ibu Rasulullah yang melahirkan orang yang terbaik wafat dalam keadaan syirik kepada Allah? Tetapi alhamdulillah, dalam beragama, dalam meyakini ini, kita tidak diajarkan melalui bahasa, tapi kita dibimbing dengan hujjah, dibimbing dengan dalil. Sebagian ada yang beranggapan bahwa memang ayah Rasulullah, ibu Rasulullah itu musyrik kafir, tapi kelak pada hari kiamat dia akan dihidupkan dan disuruh beriman, dan saat beriman maka dia akan diampuni dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu pun juga tidak ada riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Aina abi?" Di mana posisi ayahku? Maka Rasulullah menjawab, "Huwa fil ard." Karena sebagai seorang yang kafir, maka berpalinglah orang yang dalam keadaan sedih. Maka dipanggil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Inna abi wa abaka fi an-nar." Sesungguhnya ayahmu dan ayahmu juga masuk ke dalam neraka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim. Dan demikian pula ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hikmah yang besar. Dan sebenarnya kalau kita melihat keadaan para anbiya yang sebelumnya, banyak atau beberapa para nabi keluarga mereka dalam keadaan kufur kepada Allah. Ayah dari Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Ibrahim itu lah contohnya. Juga sebagai seorang yang jahat, apakah kemudian juga dengan perasaan kita menyatakan, oh tidak mungkin, oh beda, ini Nabi, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang ada yang membantah dengan perasaan, walaupun tetap ia wajib sebagaimana dikabarkan melalui lisan Rasulullah, dan beliau tidak berucap dengan hawa nafsu, tetapi apa yang beliau katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan, bukan ucapan yang muncul dari sebuah perasaan. Dan contohnya juga Nabi Nuh, bagaimana beliau menghadapi keluarganya, menghadapi anaknya yang wafat dalam keadaan kufur kepada Allah. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana para anbiya yang lainnya. Dan itu tentunya kembali kepada sebuah hikmah. Ada orang yang berhujjah, bukankah Rasul dilahirkan di masa, yaitu masa Basrah, belum sampai kepada mereka wahyu, belum sampai kepada mereka ilmu agama. Kita katakan dan kita jawab bahwa orang Arab pada waktu itu mereka ada agama yang sebenarnya agama yang manis, agama yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang mereka rusak sehingga rusaklah tauhid mereka. Mereka meyakini adanya Allah, mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Sebagaimana yang mereka kabarkan atau yang mereka jawab, di jawaban mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran, وإن سألهم من خلق السماوات والأرض لهم تعوه تعالى ولا ملكة سيابا يحدث مال من بومي إذا يملك عدم ينتكن لا يقولون الله الله يملككم الله يملككم إن جواب الملك تنبي جواب الملك إذا منذ أن هو مريك على الحرم عن المسلم ملك كافر تنبي أن لهم قرآن جاهزاً يكون ذلك مريك mereka telah menghancurkan tauhid yang seharusnya mereka tegakkan. Dan pengaruh yang paling besar sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari apa yang dilakukan seorang yang jahat yaitu Amr bin Tauhid, yang membawa ajaran kesyirikan di kota Makkah dan diterima. Dan satu sisi bahwa pada waktu itu juga di kota Mekah ada sebagian mereka yang masih mewarisi agama Nabi Ibrahim yang hadir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang rajih atau dikatakan yang benar dalam mensikapi tentang ikhtiar atau agama yang diyakini oleh kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diyakini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah bahwa kedua orang tuanya bertempatkan kelak di neraka. Dan itu adalah jawaban dan berita dari Rasulullah. Dan jangan kita menyangkal dengan perasaan, dengan menyangkal tidak akan mungkin. Maka kita ingat keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampun untuk kedua orang tua dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah pantas kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Demikian Allah yang akan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruhsah untuk berziarah di kuburan ibunya. Sekedar berziarah. Yang inti daripada ziarah adalah untuk mengingat kematian. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu na'aytukum an ziyaratil qubur, fazuruha al'an, fa innaha turaqqibu qalban wa qalban." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dahulu aku melarang untuk kalian berziarah di kubur, dan sekarang kunjungilah, berziarahlah. Karena ziarah di kuburan itu akan melembutkan hati." Sehingga hikmah di sini, hikmah daripada ziaratul qabr adalah tarhiqul qulub, akan melembutkan hati. Maka Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibundanya untuk melembutkan hati beliau, untuk mengingat kematian. Dan sebagaimana berdoa dari pagi bunda bulannya, suatu saat di tengah malam dalam keadaan bersedih mengingat sahabat-sahabatnya di perang Badar, maka beliau di tengah malam pergi ke kuburan para sahabatnya itu di bagi dan mengucapkan salam kepada mereka. Hal ini rahimani wa rahimakumullah. Di sini di antara sekian riwayat yang dikuatkan oleh para ulama yaitu berita bahwa tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, lama waladuhu kharaj min farji nurun adha'at lahu qusur asyam. Dikatakan bahwa saat ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan, maka beliau melihat keluar dari kehormatannya, itu melihat dari faridnya cahaya yang keluar, yang menerangi sampai ke kusur asyam, itu menerangi sampai ke istana yang ada di Syam. Ini diantara beberapa kejadian yang dinukilkan oleh para ulama dan banyak beberapa kejadian tetapi diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama dalam hadis. Dirujuknya juga dalam beberapa riwayat bahwa ketika kelahiran beliau terjadi beberapa kejadian yang aneh, di antaranya padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi, runtuhnya beberapa gereja sebagaimana dinukilkan oleh Imam Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Tetapi itu semuanya juga tidak memiliki kekuatan sanad. Semua periwayatan seperti ini atau kebanyakan tidak memiliki sandaran riwayat yang kuat. Itu penting bagi kita bahwa kelahiran beliau adalah anugerah Allah yang besar. Dan tentunya ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ingat hikmah yang sangat bersyukurnya kita dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam kecintaan kepada beliau, diwujudkan dalam pembelaan kepada ajaran yang beliau bawa. Dan itulah kemuliaan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian semuanya mengikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Dan demikian yang diajarkan. Dan tidak ada bentuk-bentuk yang lainnya dari bentuk rasa syukur kepada Allah terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian orang ingin bersyukur kepada Allah dan kelahiran Rasulullah dengan mengenang hari lahir beliau, dengan membuat acara ulang tahun beliau yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, dan juga tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan oleh para jajah ini, tidak pernah Rasulullah direwah memperingati hari ulang tahunnya, mengundang para sahabatnya apalagi dengan beliau. Ini yang merupakan kebiasaan dari orang-orang ibu dan nabara dengan minum bilin yang merupakan simbol mereka. Juga demikian para sahabat yang pernah memperingati terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah mengumpulkan Abu Bakar dan Umar untuk memperingati kelahiran. Dan juga telah wafatnya Rasulullah. Dengan demikian tidak ada acara ulang tahun Abu Bakar, acara ulang tahun Umar, acara ulang tahun Utsman, acara ulang tahun Ali bin Abi Thalib, umpamanya dari kalangan para ulama salaf, tidak pernah ada. Yang mulai muncul begitu ini yang ma'ruf di kalangan para ulama ahli tarikh, dimulai dari para keturunan Ibnu Sultan, pengarang ajaran Al-Batiniyah itu Ibnu Sultan dan keturunannya, yang saat dia berhasil menguasai di Mesir khususnya dan menggunakan maktab yang palsu, dan mereka menamakan sebagai khilafah batiniyah, yang para ulama ahli maktab sepakat, para ahli maktab sepakat bahwa penisbatan batiniyah yang dilakukan oleh mereka adalah penisbatan maktab yang palsu dan dusta. Batiniyah yang dimaksud adalah penisbatan maktab yang palsu dan dusta, yang mana mereka pada waktu itu membuat sekian banyak acara, tidak kurang daripada 20 acara. Di antara acara yang diadakan pada waktu itu yaitu mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena berkuasanya kekuatan qadinya sehingga beliau atau mereka berhasil memaksakan ini kepada kaum muslimin turun temurun dan berakhir dianggap sebagai bagian ajaran yang harus dihidupkan pada setiap tahun. Oh, قدره رحمه ورحمكم الله جئت من الظاهره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم dan secara ringkas kebanyakan dari riwayat yang menceritakan tentang keajaiban, keanehan dengan kelahiran beliau kebanyakan adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Masuk ke bab yang selanjutnya, sebagaimana biasa tentunya di kota Mekah pada waktu itu ketika seorang itu mengajarkan, mereka biasa untuk mencari ibu yang menyusui. Dan Rasul dilahirkan di kota Mekah. Dan kebiasaan orang Mekah pada waktu itu untuk terjaganya kondisi anak mereka daripada polusi Medina atau polusi kota. Mekah tentunya merupakan tempat berkumpul manusia. Dan anehnya manusia mereka itu memiliki kekhawatiran. Jangan sampai keturunan mereka itu dirusak oleh kondisi daripada kota. Maka pada waktu itu ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membawa anaknya ke perkampungan yang jauh, yaitu dengan memberikan beliau kepada orang-orang yang biasa menyusui. Dan pada waktu itu orang yang pertama kali yang akan menjadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibunda yang menyusui. Ada hal yang penting yang kau di sini. Ia dikatakan ummi, ia dikatakan ibu secara syar'i. Maka yang ada yang pertama adalah ibunda, yaitu ibu yang asli yang melahirkan. Ini dikatakan sebagai ibu. Dikatakan sebagai apa? Ibu. Sehingga orang Arab memanggil kepada orang yang melahirkan dengan panggilan ummi, wahai ibuku. Yang kedua, ia dinamakan ummahat atau ummi. Yang kedua, balita, yaitu wanita yang menyusui kita. Itu yang dikatakan sebagai ummi, ibu yang menyusui kita. Walaupun tidak melahirkan kita, tapi mereka dikatakan sebagai ummi. Ini yang syar'i. Ada pun kebiasaan seseorang memanggil ummi kepada yang lainnya, ini adalah hanya lisan dan sebenarnya tidak sesuai kalau secara syar'i, kalau secara syar'i. Sebagaimana kebiasaan kalau di Arab Saudi seorang anak memanggil mertuanya, umumnya ada anak seorang menantu memanggil mertuanya itu bukan dengan ummi, dipanggil dengan ya hamad wahai bapaknya, dan memanggil bapak mertuanya dengan panggilan ya hamad wahai bapakku. Karena kalau dia katakan ya ya abi, mereka bertanya. Yang saat dia pernah berkata dengan kebiasaan kita, dengan kita biasa menyatakan di mana ayah mertuamu, kita katakan ini abu, bingung dia. Yang saya maksudkan itu waktu itu mertuanya. Dan dia tak paham loh, yang ditanya dengan mertuanya, tapi dia bingung berarti kenapa kita menyatakan ini abu. Sampai saya maksudkan lagi, ini abu zaujah. Katakan, hala anji, hala anji, ini paman. Ini kebiasaan. Walaupun memang kita itu menjadi kebiasaan kita, menjadi kebiasaan kita, tapi kebiasaan yang membawa kepada hal yang kadang-kadang sangat fatal, yang menganggap bahwa posisi mertua itu sama dengan ayah dan ibu. Jadi salah. Memang wajib kita menghormati mertua kita, tetapi kondisi dan keadaan mereka tidaklah boleh kita samakan sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita yang melahirkan. Ini yang berbeda. Rasulullah SAW saat bayinya disusul oleh ibundanya yang terkenal, yang kita tahu semuanya, yang bernama siapa? Yang pertama tadi Halimah. Orang bisa menyatakan Siti Halimah, kembali dengan Sitinya, itu namanya Halimah. Dan kebiasaan mereka waktu itu dari perkampungan Halimah yang ada di kampung, di penusulan ini, biasanya para ibu-ibu yang baru menyusui, mereka mencari tambahan. Mereka mencari apa? Tambahan penghasilan dengan cara pergi ke kota mengambil anak-anak bayi yang kemudian dijadikan sebagai anak susuannya dan mendapatkan imbalan saat menyusui. Mendapatkan imbalan saat menyusui. Maka berangkatlah waktu itu Halimah bersama dengan wanita-wanita dari penusulan atau dari kampungnya menuju ke kota Mekah dan mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Dan pada waktu itu mereka mencari yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan, yang mampu membayar. Dan saat itu Rasulullah adalah anak yatim. Saat itu Rasulullah adalah anak yatim. Dan subhanallah, tidak ada satu pun wanita yang berangkat bersama beliau berkeinginan untuk mengambil Rasulullah sebagai anak susunya. Ketika mendengar, oh dia anak yatim ditinggalkan, oh dia anak yatim beralih ke orang lain. Dan ketika semuanya pulang dengan membawa anak susu atau anak susuan, Halimah dalam keadaan belum mendapatkan. Maka beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaji, dan tidak ada yang mau untuk menyusui. Yang pada waktu itu para wanita-wanita enggan untuk mendapatkannya atau untuk membawa pulang. Maka Halimah berkeinginan, berajak untuk membawa Rasulullah pulang ke rumahnya. Dan pada waktu itu pun dia mendapatkan teguran dari para suaminya. Kenapa mesti engkau menuju anak yatim? Apa yang akan kita dapatkan? Tapi kebiasaan wanita dari penusulan, kalau mereka sudah berangkat pulang tanpa ada yang tahu, maka Halimah juga dengan caranya untuk menutupi rasa tahunya. Maka beliau tetap membawa Rasulullah SAW yang kelak akan menjadi pemimpinnya. Maka dibawa Rasulullah SAW pulang ke kampung halamannya, ke dusunnya. Dan dalam banyak riwayat yang sahih, beberapa kejadian yang terjadi pada waktu itu, secara ringkas kita tidak akan menulis dan tidak mungkin menampilkan satu persatu tentang apa yang terjadi. Tetapi secara ringkas pada waktu itu, saat Halimah dan keluarganya menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan sekian banyak pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan sekian banyak pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika masa menjadi ketika orang-orang berdusunan dalam keadaan menggembala kambing, pulang juga masih dalam keadaan lapar, maka kambing-kambing yang dipelihara oleh keluarga Halimah pulang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan air susu itu siap untuk dipakai. Dan itu mengagumkan dan menakjubkan penduduk yang ada di sekitarnya. Bagaimana mungkin? Dengan terus terjadi. Jadi itu merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berkeinginan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan mendapatkan barokah dan keadaan vitalitas yang sangat sempurna. Jadi ini wadah merupakan juga bentuk penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم يا إخوتي رحمني ورحمكم الله، setelah sekian banyak barakah yang mereka dapatkan, yang didapatkan dari keluarga Hanifah saat menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sempurna 2 tahun, maka dikembalikanlah Rasulullah atau dikembalikan beliau kepada keluarganya di kota Makkah, dikembalikan beliau kepada keluarganya di kota Makkah. Tetapi sampai di kota Makkah, Halimah yang melihat keutamaan-keutamaan dari Rasulullah SAW ini, dari anak yang disusuinya, jadi barokah yang dapat kepada Halimah, maka saat sampai di kota Makkah, dia berkeinginan untuk tetap bisa membawa pulang Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang disesankan oleh para ulama, ketika sampai Halimah di kota Makkah dan berjumpa dengan ibundanya yaitu Aminah, maka Rasulullah atau Halimah dan keluarganya berkeinginan untuk kembali membawa pulang dan berargumen dengan mereka menyatakan, dia menyatakan, "Lau tarakti bani indi hatta yaghlab fa inni akhsha alayhi wabaa Makkah." Dikatakan, alangkah baiknya jika anakku ini, artinya boleh tentunya bagi seorang ibu susuan untuk memanggil anaknya juga, karena memang dia yang menyusui. Maka dia menyatakan kepada Aminah, alangkah baiknya dan alangkah senangnya hatiku jika anakku ini tinggal untuk beberapa saat lagi bersama aku sampai dia dewasa, sampai dia kuat. Aku khawatir kondisi kota Makkah akan mengusapnya. Aku khawatir kondisi kota Makkah akan mengusapnya. Sehingga alasan ini berhasil membukakan atau berhasil membuka hati daripada ibundanya, maka kemudian serahkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimah untuk kedua kalinya, dan akhirnya dibawa pulang dan hidup di perusahaan dengan tanpa gangguan sebagaimana gangguan ketika orang tinggal di kota. Tuhan Ibillah rahimahni wa rahimahumullah, secara ringkas dari pertumbuhan beliau di kampung ini, di perusahaan ini, beliau mendapatkan kejadian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah kejadian yang besar yang ini kita telah mengingat dan mengenalinya tentang diri itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, itu sekitar umur 4 atau 5 tahun. Para ulama sejak itu antara 4 atau 5 tahun dia mengalami sebuah kejadian yang dahsyat. Ini itu kejadian syak pertama di bedahnya dada Rasulullah SAW saat beliau bermain sebagaimana layaknya anak-anak, yaitu dia bermain dengan anak-anak perkampungan itu, yaitu anak-anak perusunan. Maka datanglah diberi kepadanya, datang diberi kepada segolongan anak-anak itu, kemudian dibawalah Rasulullah, diambil Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, kemudian dibaringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyafah kulit, kemudian dibedah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fastakhrajal qalb, dan dikeluarkan hatinya. Kemudian Rasulullah setelah dibaringkan diambil hatinya, maka oleh Jibril hati Rasulullah dibisikkan ada sebuah tempat tempayan yang terbuat dari barang emas, di dalamnya ada air zam-zam. Kemudian dicucilah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibersihkan dari barang gumpalan yang akan menjadi jatah dan syaitan. dibersihkan kumpulan-kumpulan yang akan dicetak dari syaitan sehingga menjadi hati yang jernih dan paling bersih. Semuanya kemudian setelah dibersihkan hati itu, maka kemudian dikembalikan. Semua ada yang maka kemudian dikembalikan kepada posisinya. Dan kejadian ini betul-betul menakutkan kawan-kawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, sehingga mereka berlarian menuju kubahnya dan mulai menceritakan apa yang terjadi pada Rasulullah kepada keluarga-keluarga mereka. Dan kami yang berita ini kepada Halimah, sehingga Halimah dalam keadaan sangat takut dari apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka semuanya melihat selepas Rasulullah dibayangkan dan dikeluarkan hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan dalam keadaan sangat ceria, dalam keadaan sangat cerah, dalam keadaan betul-betul seakan-akan kulit yang memancarkan cahaya putih dan semakin bersih. Dari keadaan ini juga tetap mengkhawatirkan mereka. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sempat melihat jahitan ini. Subhanallah ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mengajarkan kepada kita bagaimana kesakitan sebuah luka itu membekas. Tidak ada sebagaimana yang kadang ala orang menyatakan atau beranggapan atau jadi aneh-aneh sebagaimana yang dilakukan oleh para sahir yang mereka sekarang ini mengambil beragam bentuk operasi perdukunan-perdukunan kemudian bisa memulihkan secara utuh. Sebenarnya kita lihat kebiasaan-kebiasaan para paranormal atau orang-orang gila hakikatnya itu para dukun. Tetapi waktu itu ada si benar diriwayatkan atau meriwayatkan disebutkan oleh Imam Muslim, waqad kuntu ara athara dhalika al-masih fi sadri. Sungguh aku pada waktu itu sempat melihat bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Seorang malaikat Jibril yang menjalankan perintah Allah ternyata ketika mengembalikan pun juga dikembalikan sebagaimana macam orang yang apa ya Pak? Bukan kemudian untuk tidak ada bekasnya, tetap ada bekasnya. Saya kan pasti ada bekasnya. Maka ketika terjadi seperti ini, Halimah sangat khawatir dan kemudian dikembalikan ke hari kota Mekah. Dan semuanya adalah satu hikmah yang besar. Hikmah yang besar. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa hikmah yang penting dari kisah ini. Yang pertama tentunya bahwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan anugerah Allah yang besar dan amat besar yang kelak akan membawa kebaikan. Kemudian yang selanjutnya bahwa seorang ibu di masa kecil untuk anaknya itu hendaknya dia mencari sebuah keadaan yang terbaik. Tentunya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Fa Allahu yumajjizani aw yuhawwijani aw yunzirani. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi atau Yahudi atau dia menjadi Nasrani. Sehingga wabarakatuh hendaknya dalam masa penanaman tabiat untuk anak, terutama masa kecil, hendaknya dia mencari lingkungan yang terbaik, mencari lingkungan yang terbaik. يجب أن يعلم القرآن حفظه الله تعالى ورعاه رسالة لبلا أنك عالم بسار كبابيا adalah karena orang tua dan lingkungan. Ia berbicara. Hikmah yang ketiga yang selanjutnya diperbolehkan bagi kita untuk mencari wanita yang menyusui anak kita. Selama tentunya anak kita dalam masa apa ya Allah? Masa menyusui. Mana mesti itu antara waktu dia dilahirkan sampai umur berapa? 2 tahun. Dan takaran umur 2 tahun ini sekali lagi kembali kepada takaran hijriyah. Penyebutan waktu, hitungan waktu 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu bukan kembali kepada hitungan apa? Masih. Wah, saya dulu membayar zakat tanggal 1 Februari. Berarti saya membayar zakat tanggal 1 Februari. Ya benar, saya dulu membayar zakat pada 1 Muharram. Berarti aku membayarnya telah atau hitung 1 haul, itu pada 1 Muharram. Demikian pula haul yang diganti. Bagi para wanita yang ingin menyusui anaknya, maka jarak penyusuan anak paling lama batasannya itu sampai umur berapa? Haulaini kamilaini liman arada an yutimma. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan itu 2 tahun. Selepas 2 tahun maka hukum menyusui tidak berlaku. Hukum menyusui tidak berlaku. Artinya bahwa dalam permasalahan menyusui itu dunia terkait dengan bayar hukum. Insya Allah sudah dibahas dalam hukum itu. Tapi secara ringkas untuk mengingatkan bahwa orang yang menyusui kita itu menjadi masalah bagi kita. Dan yang diharamkan dalam sebuah nafas bagaimana tidak pula diharamkan dalam roboh dalam hukum persusuan. Maka ketika katakan apakah kita mengambil anak yang kita susui, ada bayi kemudian disusui dan kita memiliki anak-anak yang lainnya, maka anak-anak yang lainnya menjadi saudara, menjadi apa? Saudara, menjadi mahram. Jika anak yang kita susui ini wanita dan anak kita laki-laki, haram untuk menikah. Kenapa? Karena telah menjadi apa? Saudara susu. Dengan syarat sekali lagi disusui di bawah umur berapa? 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun. Dan juga dikatakan oleh para ulama, saat kita ingin menyusukan anak kita para wanita lain, hendaknya dicari wanita-wanita yang terjaga agama dan akhlaknya. Karena pengaruh daripada cairan tubuh atau pengaruh daripada cairan air susu atau yang lainnya yang mengalir ke tubuh anak kita itu sangat kuat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa makanan, minuman atau air susu yang masuk kepada anak ini sangat berpengaruh kepada jadian. Contohnya orang yang biasa memakan na'udzubillah daging babi, itu perilakunya akan sangat dekat dengan perilaku apa? Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga nampak, akan nampak kepada perilakunya dan tingkahnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengingatkan hendaknya hati-hati dari apa yang dimasukkan dalam tubuh anak. Demikian pula saat menyusui, pilih wanita yang salihah. Sehingga yang mengalir adalah air susu dari seorang wanita yang salihah. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian, banyak susuan sehingga anak itu menjadi anak susuan yang telah ada di Makkah baginya, itu minimalnya ada 5. Minimalnya ada 5. Jadi ini akan mendirikan. Kemudian barakallahu fikum, mungkin akan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang susuan orang dewasa. Boleh atau tidak? Tentunya barakallahu fikum, yang harus kita pahami bahwa anak susuan itu batas umurnya maksimal berapa? Atau berakhir pada umur berapa? 2 tahun. Habis 2 tahun, selesai. Jika ada yang menyusui dalam keadaan baik itu umur 2 tahun setengah, maka tetap hukumnya dia waktu tua tetap menjadi orang yang bukan mahram, walaupun ada susuan mahram. Kenapa? Dia sudah keluar dari batasan haulaini. Lalu bagaimana dengan hadis yang sahih? Menyebutkan dalam sahih itu hadis dari Ibnu Abi Hudzaifah. Kejadian tadi dengan Abu Hudzaifah, seorang kejadian tadi maula Abi Hudzaifah. Waktu itu dia adalah orang yang sudah dewasa. Saat itu keluar masuk pada sejak kecil, dirawat dan dijaga oleh Salim dan istrinya. Istrinya bernama Sahla. Istrinya bernama Sahla. Sehingga terus dia dalam keadaan keluar masuk. Sehingga Sahla mengadu kepada Rasulullah, merasa sulit dan selalu berhijab ketika akan masuk. Salim maka dia sudah hijab, harus mempersiapkan sinyal ini memperhatikan. Maka dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menyusui Salim dan orang lain sudah dewasa. Nah, apakah hadis ini berlaku untuk yang lainnya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan ini khususiyah hanya untuk Rasulullah terhadap Salim. Ada yang menyatakan berlaku kepada yang lainnya dengan syarat kondisinya sama dengan Salim. Yaitu yang bersama dengan kita dan waktu yang lama selalu bersama kita, bersama kita, dan kemudian kita merasa kesulitan untuk selalu berhijab karena dia keluar masuk rumah kita. Kalau yang seperti ini, sebagian para ulama membolehkan untuk disusui sehingga menjadi orang yang atau menjadi mahram kita. Yang berbeda jajah di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, Al-Imam Sam'ani rahimahullah ta'ala, menyatakan boleh. Bagaimana menyusuinya? Mohon yaitu dengan diambil air susunya, dimasukkan di gelas, kemudian diminum. Bukan yang menyusui. Itu diambil, mohon maaf, diambil air susunya dengan cara yang insya Allah baik diketahui, kemudian diminumkan. Ini yang diwajibkan oleh sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain yang menyatakan ini khususnya untuk Rasulullah, untuk Al-Jadid Rasulullah, untuk Al-Jadid. Kemudian para sahabat, hikmah yang selanjutnya yang perlu kita ingat bahwa masa kenabian dari setiap manusia, dari setiap para nabi dan rasul itu pasti terjadi di sebuah kota. Berkembangnya satu dakwah, berkembangnya satu dakwah itu dimulai dari kota. Makanya Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu pun nabi yang dilahirkan di kampung Baduy. Yang dilahirkan di kampung Baduy. Yang ada di kampung Rasulullah ditusukkan di perkampungan di pedesaan, kemudian di bawah pulang. Sehingga para ulama mengingatkan hendaknya kaum muslimin memiliki perhatian dakwah di kota. yang berkumpul yang bukan manusia. Itu adalah baik maksudnya Rasulullah. Mengalami sebuah kejadian yang besar. Sejak umur 5 tahun, tentunya umur 5 tahun di kota Mekah atau di tanah Arab, itu sudah menjadikan anak itu kepunyaan dewasa. Walaupun dia bermainnya, tapi dia menangkap, bisa memahami. Jadi setelah kita akan mengenal apa yang dikatakan umur mumayyiz. Kalau dalam tingkatan kita, mungkin mumayyiz dengan masa sekarang kita, masa sekarang ini, di antaranya umur berapa mumayyiz? 7 sampai 8 tahun. Itu masa mumayyiz, walaupun belum mulai bisa mengetahui. Jadi kalau kita mendapatkan anak seperti ini, bagi seorang wanita, hendaknya dia berhijab. Dan dia mulai bisa mencintai, oh si fulana demikian. Oh, si fulana hanya anak-anaknya si fulana demikian. Oh, ini baik, ini jelek. Ini mulai dipahami di umur mumayyiz. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru itu sudah mulai tentunya sudah bisa memahami, mulai bisa memahami. Dan kemudian dikembalikan di Mekah. Dan itu ada satu hikmah yang besar tentunya yang insya Allah orang wafid. Untuk lanjutannya kita lanjutkan kepada pertemuan yang lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebuah umat yang mencintai Nabi-Nya, yang membela ajaran Nabi-Nya, dan menjadi pengikutnya yang setia. Dan Allah kumpulkan kita di hari kiamat di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf mungkin yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku lupa lihat Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan.